Pilih

jiwaku berbisik lirik, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Simpan mawar yang ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Sudikah dirimu untuk kenali aku dulu? Sebelum kau ludahi aku, sebelum kau robek hati, jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Aku bisa cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Ribu ragu datang memaksaku. Rindu semakin menyerang. Kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang. Pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan

yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Semua ini meski tanpamu. Bintang yang berpijar mentari yang tenang bersamamu di sini. Ku dapat tertawa, menangis, merenung. Di tempat ini aku bertahan. Suara, dengarkanlah aku. Apa kabarnya pujaan hatiku? Aku di sini menunggunya, masih berharap di dalam hatinya. Dan aku masih tetap di sini. Ku lewati semua yang terjadi. Aku menunggu, aku menunggu. Suara, dengarkanlah aku. Apa kabarnya pujaan hatiku? Aku di sini menunggu. Di hatinya.